remaja, putri remaja. Rupa yang elok dimanja, jangan dimanja. Aku jalak iya, oh saja sekedar saja. Mengapa kau bermanu, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermanu, oh adik berhati bingung? Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bersama abang memetik rumah. Hari menyusun seroja, bunga seroja. Hiasan sanggul remaja, putri remaja. Yang elok dimanja, jangan dimanja. Aku jalan iya, oh saja, sekedar saja.